بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتنا عزكم الله. Kita masih melanjutkan pembacaan beberapa hadis, beberapa riwayat yang disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam bab da'awatun nabi, doa-doa nabi alaihi salatu wassalam, sampai pada hadis yang ke-696. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد الرحمن عن يحيى بن عباد أبي هبيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail adalah nabi alaihi salatu wassalam apabila beliau bangkit di malam hari, fa shalla lalu salat malam, fa qada salatahu dan kemudian menyelesaikan sholatnya, yuthni alallahi bima huwa ahluh. Ketika selesai sholat, beliau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang Allah berhak untuknya. Thumma yakunu fi akhiri kalamih. Kemudian di akhir ucapannya beliau berdoa, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya dalam hatiku. Waj'alni nuran fi sam'i. Jadikanlah untukku cahaya pada pendengaranku. Waj'alni nuran fi basari. Dan jadikanlah untukku cahaya dalam pandanganku. Waj'alni nuran 'an yamini wa nuran an shimali. Jadikanlah pula untukku cahaya dari sebelah kananku cahaya dari sebelah kiriku. Waj'alni nuran min baini yadayi wa nuran min khalfi. Jadikanlah pula untukku cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Wazidni nura. Ya Allah, tambahkanlah aku cahaya. Nah, ini hadis sahih sanadnya sama seperti pembahasan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bermalam di rumah kholehnya Maimunah. Naam. Dalam lafaz hadis ini kita perhatikan, doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau selesai salat malam. Bangun malam, salat, begitu selesai salat malam, beliau membaca doa ini. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi waj'alni nuran fi sam'i waj'alni nuran fi basari waj'alni nuran 'an yamini wa nuran 'an shimali waj'alni nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wazidni nura. Memohon cahaya, petunjuk cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala pada anggota tubuh, dari mulai hati, pendengaran, mata, dan memohon petunjuk atau cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, ini doa yang sangat mulia. Apabila terkabulkan doa semacam ini, barakallahu fikum, maka seorang hamba itu akan terbimbing kehidupannya. Anggota tubuhnya bercahaya, mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga dipergunakan untuk perkara-perkara yang mulia, dan semua arahnya mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini telah lewat. Hadis yang berikutnya. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني قال حدثنا مالك إمام مالك إفن مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرش عن طاووس اليماني طاووس بن كيسان اليماني أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يتكن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila beliau bangkit salat di tengah malam, qala, beliau membaca doa, membaca zikir, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini panjang yang beliau baca ya kan di sini. Ini hadis sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Tahajjud. Baik, disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, An-Nabi alaihi salatu wasalam apabila bangkit untuk salat malam, beliau membaca doa ini. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama kapan doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Zahir riwayat yang tadi kita baca, zahir hadis yang tadi kita baca menunjukkan doa ini beliau panjatkan ketika hendak memulai qiyamul lail. Awwalu ma yaqum ila shalah. Kali pertama beliau bangkit untuk salat belum mulai, baru mau mulai qiyamul lail, membaca doa tadi yang panjang. Naam. Diriwayatkan dalam keterangan yang lain dari Tawus dari Ibnu Abbas, annahu yaqulu ba'da ma yukabbir. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan doa tadi setelah takbiratul ihram. Artinya apa? Dijadikan sebagai doa iftitah. Ya, bahwa riwayat yang tadi sebelum sholat. Riwayat yang lain menunjukkan dengan tegas, dengan jelas, beliau membacanya setelah bertakbir. Dibaca setelah takbiratul ihram, sehingga dijadikan sebagai bacaan iftitah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyatakan innahu qala dzalik hina farigha min salatih. Kata Imam Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan doa ini ketika selesai salat. Di tiga keterangan ini, yang pertama menyebutkan sebelum qiyamul lail, yang kedua menjelaskan itu setelah takbiratul ihram, Al-Imam Tirmidzi menjelaskan itu dibaca setelah selesai sholat malam. Ya, yang betul yang mana ya kan? Dibetulkan atau menunjukkan keragaman waktu kebolehan membacanya di tiga waktu tadi, boleh sebelum dia mulai, boleh untuk iftitah, boleh selesai sholat malam. Yang mana ini kira-kira? Yang mana kira-kira jawabannya mana ya? Ketiga iftitah. Lo kok bisa? Kalau dari mana? Baik. Ucapan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah itu pernyataan beliau pribadi. Beliau tidak menyebutkan sandaran dalilnya atau hadisnya. Maka lewat. Kemudian hadis yang disebutkan dalam Imam Bukhari yang tadi kita baca panjang itu, itu lafadznya umum, idza qama ila shalah, apabila beliau bangkit salat. Ini keterangan lafadz ini dijelaskan dengan riwayat yang lain yang lebih tegas lafadznya, beliau membacanya setelah takbiratul ihram. Sehingga wallahu taala alamu bisawab, dari riwayat-riwayat yang ada kita kompromikan, beliau membaca doa panjang ini khusus pada qiyamul lail sebagai doaul iftitah. Panjang ya kan? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, untukmu semata segala pujian. Engkau cahaya langit dan bumi dan semua yang di dalamnya. Walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardh. Untukmu semata ya Allah segala pujian. Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang mengurusi semua langit-langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Dan untukmu semata ya Allah segala pujian, Engkaulah Rabb, Rabbnya semua langit dan bumi dan semua yang di dalamnya. Antal haq, Engkau zat yang haq. Wa wa'dukal haq, janjimu adalah benar. Waliqauka haqqun, perjumpaan dengan engkau adalah benar. Wal jannatu haqqun, surga itu adalah benar. Wan naru haqqun, neraka juga benar. Wassa'atu haqqun, kiamat itu juga benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu semata aku memasrahkan diri. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan atasmu semata aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu semata ya Allah kembali aku berinabah. Wa bika khasamtu, dengan engkau ya Allah aku mendebat orang lain. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu semata ya Allah aku berhukum. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang telah saya lakukan sebelumnya dan apa yang akan saya lakukan nanti. Wa ma asrartu wa ma alantu, apa yang saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang saya kerjakan dengan terang-terangan. Anta ilahi, engkau ya Allah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Panjang ya. Ini doa khulasahnya dipanjatkan ketika selesai takbiratul ihram pada waktu membaca doa iftitah. Ini khusus untuk malam hari, untuk bacaan qiyamul lail di malam hari. Masya Allah. Doa ya, jadi harus dihafalkan. Tapi kalau dia membaca yang lain enggak ada masalah. Ini hukumnya sunnah iftitah. Saya ulang lagi, doa iftitah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ketika dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia enggak menghafalnya, tidak mampu menghafalnya, dia baca iftitah sebagaimana doa iftitah yang lain, maka diperbolehkan. Dia bisa membaca Allahumma baid-baini dan segala macamnya dari contoh-contoh iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kaidah penting yang harus dipahami, tidak boleh mengkhususkan doa iftitah tertentu untuk sholat tertentu kecuali dengan dalil. Saya ulang lagi, kaidahnya tidak boleh tidak boleh membaca atau mengkhususkan doa iftitah tertentu untuk sholat tertentu melainkan dengan dalil. Ketika ada dalilnya diamalkan. Tetapi ketika tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka bisa digunakan untuk semua sholat, baik yang fardu, yang sunnah, apapun. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam rangka membantah sebagian Syafi'iyah yang menyatakan kalau Allahumma ba'id baini untuk sholat fardu, kalau wajhtu wajhiya untuk sholat sunnah. Mereka mengatakan wajhtu wajhiya untuk sholat sunnah dan untuk qiyamul lail. Untuk yang fardu Allahumma ba'id baini. Pengkhususan yang semacam ini tidak ada dalilnya, maka tidak tepat. Terserah yang ketemu baca Allahumma ba'id wajhtu wajhiya atau doa-doa yang lainnya di semua ibarat sholat, tidak ada masalah. Yang ada keterangan dalil mengkhususkan untuk iftitah di qiyamul lail adalah riwayat yang tadi kita baca. Yang yang ini dikhususkan untuk iftitah qiyamul lail. Hadis yang berikutnya ini harus dihatamkan satu bab ini, mudah-mudahan sehingga pertemuan berikutnya pindah kepada bab yang lain. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب. يونس بن خباب ضعيف. الإمام الهيثمي dalam kitabnya مجمع الزوائد mengatakan ضعيف. An Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u, adalah Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa. Doanya Nabi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan memohon afiyah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa ahli. Ya Allah, aku memohon kepadamu afiyah pada agamaku dan pada keluargaku. Wastur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, sembunyikan auratku. Wa amin rawati, dan bikinkan, jadikan aman, beri rasa aman, beri rasa aman ketakutanku. Wahfadni min baini yadayya, jagalah aku dari depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari kananku. Wa an yasari, dari kiriku. Wa min fauqi, dari atasku. Wa a'udzu bika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, aku ditenggelamkan dalam perut bumi di bawahku. Ughtal itu tertimpa kebinasaan atau tertimpa khasaf, tertimpa gempa yang membuat dia masuk ke dalam perut bumi. Hadis ini dengan sangat ini dhaif. Ada Yunus bin Khattab dhaif. Namun hadis ini ikhwanakti na'azukumullah memiliki jalur-jalur lain yang sangat banyak sampai kepada Abdullah bin Umar yang dengan itu menjadi sahih. Ini hadis dikatakan sahihun li ghairihi, sahih dikarenakan banyak penguatnya. Baik. Dalam riwayat yang lain, doa ini yang dipanjatkan Rasulullah SAW, ini doa yang beliau panjatkan untuk zikir pagi dan petang. Doa ini disebutkan dalam keterangan yang lain, dipanjatkan Rasulullah SAW untuk doa atau zikir pagi dan petang. Isinya luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa ahli. Wastur aurati wa amin rawati. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an yasari wa min fauqi. Wa a'udhu bika an ughtala min tahti. Minta pemaafan, minta afiat dunia akhirat, minta afiat agama dan keluarga. Mohon meminta supaya auratnya dia, semua aibnya dia tertutupi. Rasa takut, rasa gundah gulana menjadi aman, dijaga dari semua arah. dijaga dari depannya, belakangnya, kanannya, kirinya, atasnya, bahkan juga dijaga dari bawahnya. Itu penjagaan langsung, meminta penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dari semua arah. Ini luar biasa. Ini kalau dibaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pentadaburan di pagi hari dan di sore hari, tenang. Tidak bakal ada yang aneh-aneh dalam kehidupan kita itu. Tidak bakal tertimpa musibah-musibah besar, kebinasaan-kebinasaan besar dari semua arah. Tidak akan tertimpa rasa takut yang mencekam. Semua auratnya kita akan tertutupi. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi minta afiah dunia akhirat, afiah keluarga, pada keluarga, afiah pada agama, luar biasa. Ini dilafalkan pada zikir pagi dan petang, jok lali. Sudahkah Anda berzikir pagi dan petang? Ndoh meneng wae. Sudahkah Anda berzikir pagi dan petang? Pertanyaan saya, kapan zikir petang itu dilafalkan? Pada Isya. Pada Isya, bukan petang lagi, wis bengi. Kapan Bapak itu? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Enggak seperti sekarang ini. Sekarang-sekarang ini. Masya Allah. Nah, Bapak. Ada faedah penting. Pernah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum mengingatkan ikhwan untuk zikir petang yang sahih adalah dilafalkan dan dibaca ba'da salatil asr. Setelah salat asar antum berzikir kepada Allah, zikir setelah selesai sholat, setelah itu antum sambung langsung dengan zikir petang. Adapun zikir pagi itu dibaca pada subuh. Antum selesai sholat subuh, baca zikir-zikir setelah sholat subuh, dilanjutkan langsung dengan zikir-zikir pagi hari. Berarti yang belum zikir petang sambil taklim, sambil duduk, sambil dengarkan, sambil berzikir, jauh lali. Nah, di antara zikirnya yang disebutkan dalam riwayat ini, dalam lafaz yang lain ada perbedaan lafaz, enggak ada masalah. Antum bisa menggunakan lafaz yang antum hafalkan selama ini, yang penting tersebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antaranya adalah ini. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan sampai lupa zikir pagi dan petang. Kalau seandainya itu sudah menjamak sholat zuhur dan asar, sudah jamak takdim, misalkan, jangan sampai lupa zikir petangnya itu. Begitu masuk waktu asar, ya begitu masuk waktu asar, diperkirakan kaum muslimin sudah melaksanakan, sudah mengerjakan dan menyelesaikan waktu asarnya, sholat asarnya, ketika itu antum langsung berzikir petang. Berzikir petang walaupun tidak sholat asar dikarenakan sudah dijamak takdim. Ya, jok lali entah di mobil, entah di mana, mana itu. Sambil duduk, sambil beraktivitas, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrus sabah wa zikrul masa. Jok lali. Yang lali langsung segera berzikir kepada Allah. Yang belum, segera berzikir kepada Allah. Untuk Jumat menjelang maghrib itu waktu-waktu makbulnya doa. Nah gitu ya. Termasuk waktu-waktu makbulnya doa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngisi taklim enak doa terus. Nah, antum yang mendengarkan taklim, jangan lupa sambil mendengarkan taklim, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu-waktu makbulnya doa. Nah gitu ya. Kelihatan kan enak. Menyebut nama Nabi shalawat. Iku sholat para tiro ya kan. Nah, para kelas itu. Nah. Hadis yang berikutnya satu lagi. Naam. Ini hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari pada bab da'awatun nabi. Kita hatamkan. Masya Allah. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي علي هو علي بن المديني يا إخوان علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيه رفاعة الزرقي رضي الله عنه قال دي بركاته Lamma kana yaum Uhudin tatkala pada hari Uhud, pada waktu hari perang Uhud, wan kafa al musyrikun, dan kaum musyrikin sudah teredam. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, istau, hendaklah kalian lurus dan rapat safnya, hatta uthni ala rabbi azza wa jal, hingga aku memuji Rabbku azza wa jal. Fasaru khalfahu sufufa, maka mereka para sahabat pun membuat saf-saf di belakangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah bakimu semua pujian. Allahumma la qabidha lima basatta, ya Allah tidak akan ada seorang pun yang bisa menggenggam apa yang kamu bentangkan. Wala muqarriba lima ba'atta, tidak ada yang bisa mendekatkan apa yang kamu jauhkan. Wala mubaida lima qarrabta, tidak ada pula ada orang yang menjauhkan apa yang kau dekatkan. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang kamu cegah. Wala mani'a lima a'tait, dan tidak ada yang mencegah apa yang telah kau berikan, ya Allah. Allahumma bsut 'alaina min barakatik, ya Allah hamparkan atas kami, curahkan atas kami dari keberkahan-keberkahanmu. Wa rahmatik, rahmatmu. Wa fadlika, keutamaanmu. Wa rizqika, rizqimu. Minta di lapangkan barokah Allah, rahmat Allah, keutamaan Allah, rezeki dari Allah. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim, Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim, ya Allah aku memohon kepada kamu kenikmatan-kenikmatan yang langgeng. Alladzi la yahulu wa la yazul, kenikmatan yang tidak berpindah, tidak pula hilang sirna. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal 'ailah, ya Allah aku memohon kepada kamu kenikmatan-kenikmatan pada hari aku fakir. Yaumal 'ailah ay yaumul faqr, pada hari-hari aku fakir, beri kenikmatan ya Allah. Wal amna yaumal khauf, dan aku memohon kepada engkau ya Allah rasa aman pada hari aku takut. Allahumma a'idzan bika min su'i ma'ataitana, ya Allah kami berlindung kepada engkau dari kejelekan-kejelekan apa yang telah engkau berikan kepada kami. Wa syarri ma mana'ta minna, dan kejahatan apa yang kau cegah dari kami. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah berikanlah atau jadikanlah kami mencintai keimanan, dan hiasilah iman itu pada hati-hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan, ya Allah jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang terbimbing. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang saleh, ghairu khazaya wala maftunin, bukan sebagai orang-orang yang rendah, bukan pula orang-orang yang terfitnah. Allahumma qatilil kafarata alladzina yasudduna an sabilik. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir, orang-orang yang menghalang-halangi umat manusia dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, yang mendustakan para rasulmu. Wa ja'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak, dan jadikanlah atas mereka azabmu. Rijz sama dengan azab. Azabmu ya Allah. Allahumma qatilil kafara alladzina utul kitab. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang diberi kitab itu. Ini ahli kitab, al-Yahudu Nasara, ilah al-haq, wahai ilah yang hak. Qala Aliyun, yang berkata Ali al-Madini, wa sami'tuhu Muhammad ibn Bishr wa asnadahu wa la aji'u bihi. Dan saya dengarkan ini hadis dari Muhammad ibn Bishr. Muhammad bin Bishr menyebutkan sanadnya, tetapi aku tidak datangkan sekarang ini. Jadi kan beliau enggak menghafal dengan mungkin sanadnya Muhammad ibn Bishr. Hadal hadis ikhwan sahih. Sanadnya semua istrinya, semua rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya, maka isnaduhu sahih. Ini ikhwan dibaca oleh Rasulullah SAW ketika perang. Ketika perang Uhud, sehingga bisa dilakukan, dicontoh oleh para panglima-panglima perang ketika mereka sedang berada di front jihad, di front pertempuran melawan kaum musyrikin, membaca doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian insyaallah, dikarenakan terdengar suara azan. Dan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bab doa indal kerb, bab doa ketika kita mendapati suasana-suasana dan kondisi yang genting insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.